Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sebutkan dalil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir. Ali. Artinya? Itu sekali-kali bukanlah bahwa dia adalah seorang laki dan seorang di antara laki-laki kalian. Dia itu adalah Rasulullah dan kepada para penutup para nabi. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Nah, Al-Ahzab 40. Antar. Hadis. Sebutkan satu hadis yang berkaitan tentang adab makan atau adab minum. Keraskan suaranya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka bacalah bismillah, dan jika dia lupa di awalnya, maka bacalah bismillah fi awalihi wa akhirihi. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Apa ancaman bagi orang yang meminta-minta, ya, selalu dia meminta-minta, minta-minta, apa ancamannya? Ancamannya. Ancamannya di akhirat nanti tanpa sekerat daging pun di wajahnya. Iya, tanpa sekerat daging pun di wajahnya. Dalilnya? Dalilnya, wa ma yasalu rajulu yasalu nasa artinya? Seseorang jika selalu meminta-minta kepada manusia, maka dengan sebab itu dia akan mendapat ancaman di akhirat nanti tanpa sekerat daging pun di wajahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Masya Allah. Apa hukumnya sholat seperti sholat Rasulullah SAW? Apakah diperintahkan atau sebatas boleh saja? Diperintahkan. Dalilnya? Rasulullah SAW bersabda, sahabat Anas bin Malik dari Malik bin Qainis radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aytumuni usalli." Rawahu Bukhari. Dia adalah salat kalian sebagaimana kalian melihat salat. Riwayat Bukhari dalam sahihnya. Orang kuat itu orang yang seperti apa orang kuat? Orang kuat adalah yang bisa menahan dirinya ketika marah, bukan orang yang bisa menumbangkan lawan. Kalau dalam perkelahian, pergulatan, bukan. Jadi orang yang kuat itu yang bisa mengendalikan dirinya ketika marah. Dalilnya? laisa asy-syadidu bis-sur'ati innama asy-syadidu alladzi yamliku nafsahu inda Ramadan. Karena orang yang kuat itu yang dapat menembak kalangannya, hanyalah orang yang kuat itu yang dapat mengendalikan dirinya di tempat istiwa ya. Bukhari? Hah? Al-Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dosa yang paling besar. Apa dosa yang paling besar? Kesyirikan. Dosa yang paling besar kesyirikan. Dalilnya? Dalilnya? Kok enggak tahu? Dosa yang paling besar kesyirikan. Dalilnya? Qala ya Rasulullah aizani hatta an qala hatta ja'alna lillahi niddan wa Allahu laqaba wa Bukhari wa Muslim. Artinya ya ayat masuk ke dalam aku dia bertanya, seseorang bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, siapa yang paling besar? Beliau menjawab, kau menjadikan Allah sebagai tandingan, sedangkan dia telah menciptakan Allah. Masya Allah. Sen. Apa keutamaan tersenyum di hadapan saudara semuslim? Terhitung apa? Apa terhitung sebagai ramah tamah? Atau terhitung pahala atau terhitung apa? Orang yang senyum kepada saudaranya semuslim, pahalanya seperti pahala. Pahalanya seperti pahala. Orang yang senyum terhadap saudaranya semuslim. Anta amsyar. Bukan hanya hadis, nanya dulu. Orang yang tersenyum kepada saudaranya semuslim, pahalanya terhitung pahala apa? Terhitung pahala sedekah. Dalilnya? Boleh enggak minum berdiri? Enggak boleh. Dalilnya? Belum loading. Boleh enggak minum berdiri? Boleh enggak makan pakai tangan kiri? Makan tangan kiri enggak boleh. Enggak boleh. Dalilnya? Belum loading juga. Antum boleh gak makan tangan kiri? Gak boleh. Dalilnya? An-Ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza syariba falyashrab biyaminihi fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimalihi. Jadi tidak boleh minum tangan kiri ya. Masya Allah. Apa doa makan? Allahumma. Doa makan. Hah? Apa? Bismillah. Bukan. Alhamdulillah. Masih belum lading juga? Gak apa-apa. Siapa yang? Doa makan. Anta, apa doa makan? Bismillah. Bismillah apa alhamdulillah? Bismillah. Dalilnya? Masih belum loading. Masih belum. Anta, apa doa makan? Bismillah. Dalilnya? Iza akala ahadukum. Apa doa makan? Bismillah. Bismillah. Dalilnya? Falyakul ta'aman. Apa doa makan? Bismillah. Dalilnya? Gimana? Nanti ditanya dalilnya, enggak tahu dalilnya. Dipengaruhi orang. Oh iya iya iya juga. Kalau enggak tahu dalil kayak gitu, mudah dipengaruhi orang kita kalau enggak berpegang dengan dalil. Apa doa makan? Sudah tahu? Hah? Bismillah. Dalilnya? Masih. Siapa yang tahu doa makan beserta dalilnya? Antum. Mengucapkan bismillah. Dalilnya? Enggak pakai to'aman. Terus? Artinya? Jika salah seorang dari kalian makan, hendaklah dia mengucapkan bismillah. Dan jika dia lupa mengucapkan di awalnya, hendaklah dia mengucapkan bismillah di awalnya wa akhirnya. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Ahsantum barakallahu fikum. Jadi doa makan apa? Bismillah, berdasarkan hadis Nabi tadi yang telah dibacakan sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pelajaran kita. Masuk kita hadis yang terbaru, yaitu hadis ke-21. Al-iman wal istiqamah. Hadis yang ke-21 ini kita berkaitan tentang al-iman wal istiqamah. Keimanan dan keistiqomahan. An Abi Amr, dari Abu Amr, wakila Abi Amrah, ya disebutkan juga nama lainnya Abu Amrah, nama kunyahnya yang lain. Sufyan bin Abdullah, namanya Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, kultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Ucapkanlah kepadaku tentang Islam ini ucapan yang aku tidak akan bertanya kepada siapapun nanti selainmu. Ucapkanlah kepadaku suatu ucapan yang aku nantinya tidak bertanya lagi kepada orang lain tentang Islam ini. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang singkat, jelas dan padat. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah. Kemudian hendaknya engkau istiqomah. Kalimat yang singkat, singkat sekali. Qul amantu billah tsumma istaqim. Aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Mudah diucapkan, namun prakteknya luar biasa, penuh perjuangan. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan keimanan yang benar, sesuai dengan rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitabnya, malaikatnya, rasul-rasulnya, dan seterusnya dari rukun-rukun iman. Beriman ya akan wujudnya Allah, beriman terhadap rububiyahnya Allah, uluhiyahnya Allah, al-asma wa sifat. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Amantu billah. Inilah ucapan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW yang sangat mencakup maknanya. Keimanan ini merupakan di antara ciri kebahagiaan manusia. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan, maka wajib dia beriman dan beramal soleh. Beramal soleh itu merupakan penerapan dari istiqomah. Penerapan dari istiqomah. Luar biasa, kalamnya singkat, ucapannya singkat, namun maknanya masya Allah. Mencakup dari istiqomah di sini, beramal soleh. Di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala banyak menyebutkan keutamaan-keutamaan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Pertama, keimanan. Keimanan tatkala masuk ke hati setiap mukmin, tatkala masuk ke hati setiap manusia, maka sungguh dia akan mendapatkan sekian banyak kebaikan. Amalan solehnya begitu berarti baginya. Amalan solehnya begitu berharga baginya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan kebaikannya begitu bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena siapa saja dari kalangan manusia yang tidak beriman kepada Allah, tidak akan bermanfaat amalan kebaikannya. Allah berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura." Kami perlihatkan kepada mereka apa yang mereka kerjakan, yakni orang-orang kafir, orang-orang yang berbuat kekufuran. Apa yang mereka kerjakan semasa di dunia, telah berbuat ini, berbuat itu, berbuat sekian banyak kebaikan, namun tidak ada keimanan di hatinya. Kosong keimanan di hatinya. Tapi dia berbuat baik. Menyantuni orang ini, menyantuni orang itu, berbuat baik kepada ini, kepada itu. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, "Faja'alnahu haba'an mansura." Kami jadikan bagaikan debu yang berterbangan. Tidak ada faedahnya. Tidak ada manfaatnya. Maka dari itu, ketika seorang hamba beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meyakini Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenarnya keimanan, itu akan mendatangkan kebahagiaan dalam hidupnya. Ditambah lagi dengan dia beramal saleh. Beramal saleh. Keimanannya diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari dengan amal solehnya. Baik itu amal soleh yang bentuknya lazim, yang manfaatnya untuk dia sendiri. Seperti ibadah solat, puasa, dan yang semisalnya. Atau amal solehnya, amal soleh yang muta'addi. Amal soleh yang mengenai pihak lain seperti bersedekah, berinfak, membantu fakir miskin, membantu orang yang kesusahan, membantu tetangganya, menghibur orang yang bersedih. Amal soleh yang manfaatnya itu untuk orang lain, itu semuanya amal soleh. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang bahagia di dalam hidupnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal soleh, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman. Jadi bukan sekedar amal soleh saja tanpa keimanan. Amal soleh harus ada keimanan. Kata Allah Subhanahu wa taala, akan kami berikan dia kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan akan kami balasi mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan semasa di dunia. Yakni dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Inilah keuntungan yang sangat besar yang diraih bagi hamba yang beriman dan beramal saleh di dalam hidupnya. Dia istiqomah di atas keimanan dan amal salehnya. Istiqomah, istimrar. Istiqomah itu maknanya kalau dari fiilnya, qoma yaqumu, ya qiyam, artinya berdiri. Istaqama yastaqimu, istiqamah. Ini artinya tegak lurus, ya, tegak lurus. Tidak jatuh walaupun badai menerpa. Walaupun sekian banyak musibah yang dihadapi, dia tetap tegak lurus. Tegak lurus pada prinsipnya, tegak lurus pada keyakinannya, tegak lurus pada akhlaknya, tegak lurus dalam mengikuti bimbingan Allah dan Rasulnya. Ini istiqomah. Dan istiqomah ini bukan perkara yang ringan, masyarul hibah, barakallahu fikum. Berat, ya. Karena yang namanya kita menjalani hidup ini, betapa banyak ujian, cobaan, godaan. Baik dari fitnah, ujian harta. Ya. Ujian harta. Baru mau belajar, semangat belajar, masya Allah. Wah, banyak Allah berikan kemudahan dari sisi ini, sisi itu, sisi ini, sisi itu, sehingga menghalangi dia. Akhirnya tidak jadi belajar. Akhirnya ya sudah, nanti saya cari duit dulu. Nanti kalau sudah dapat banyak duit, saya akan belajar. Akhirnya uangnya sudah banyak, gak sempat juga bisa belajar. Atau sebelum dia mendapatkan yang dia inginkan, ajalnya sudah datang. Ini ujian dari sisi harta, dari sisi pekerjaan, ujian dari sisi wanita. Nasallallahu salamata wal afiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ma taraktu fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa." Tidaklah tinggalkan fitnah, ujian yang lebih berbahaya, yang lebih besar bagi kaum laki daripada fitnah wanita. Fitnah wanita. Wanita itu ya, entah dari kalangan istri atau yang lainnya, yang menghalangi, yang menjadi sawarif anil haq, menghalangi kita di jalan kebenaran, menghalangi kita untuk belajar agama. Ini ujian. Ujian itu banyak dari berbagai macam sisi. Maka dari itu, ya, Rasulullah SAW mengatakan, ya, kalimat yang sangat bermanfaat bagi keislaman seseorang adalah amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Istiqomah, jalan terus sebagaimana komitmen yang telah engkau pegang di awal. Sebagaimana prinsip yang telah engkau pegang di awal, jangan goyah. Ini maknanya istiqomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat yang ke-111, 112, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka." Istiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan, sebagaimana yang Allah perintahkan kepadamu. Wa man taba ma'aka, dan istiqomahlah orang-orang yang bertaubat bersamamu, wahai Muhammad. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam banyak ayatnya yang menyebutkan tentang keutamaan orang-orang yang istiqamah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fussilat ayat yang ke-30, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, tsummastaqam, kemudian mereka istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzan. Para malaikat akan turun kepada mereka dan memberikan kabar gembira, jangan kalian takut dan jangan kalian bersedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah kalian mendapatkan surga yang dijanjikan untuk kalian. Sebelum wafatnya datang malaikat memberikan kabar gembira kepadanya. Masya Allah, ini luar biasa. Keutamaan yang sangat besar yang tidak bisa diraih oleh semua manusia. Tidak semua manusia yang mendapatkan keutamaan ini. Allah janjikan ya, kepada mereka, malaikat turun sebelum mereka wafat memberikan kabar gembira kepada mereka, Allah takhafu wa la tahzanu, jangan kalian takut dan jangan bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, gembiralah, bergembiralah, kalian akan mendapatkan surga yang dijanjikan untuk kalian. Ini keutamaan yang sangat besar, ayuhal ahibbah, bagi seorang yang istiqomah. Luar biasa. Keutamaan yang sangat besar. Menjelang wafatnya dijanjikan oleh malaikat dengan surga. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam ayat yang kita sering dengar, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslimun. Ayat ini juga mengisyaratkan untuk istiqamah. Bertakwalah dengan sebenar-benar takwa dalam hidup kita. Menjauhi larangan Allah, mengerjakan perintah Allah dengan sesuai kemampuan kita. Itulah terus yang kita lakukan di dalam hidup kita, dalam hari-hari kita. Menjauhi perintah Allah, menjauhi larangan Allah, menjalankan perintah Allah. Setiap yang bentuknya larangan dijauhi, yang bentuknya perintah dikerjakan semampunya, anjuran dilakukan semampunya, larangan dijauhi. Itulah hari-hari kita dalam keseharian kita, menjauhi larangan Allah, mengerjakan perintah Allah. Makanya Allah katakan ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Oleh karena itu Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di menyebutkan di dalam tafsir ayat ini, kata beliau, fa inna man 'asha 'ala syai'in mata alaihi, sesungguhnya barang siapa yang hidup di atas sesuatu, dia akan mati di atasnya. Di atas apa dia hidup? Di atas ketaatan. Dia mati nanti akan di atas ketaatan. Demikian harapannya. Di atas apa dia hidup? Di atas kemaksiatan. Sangat dia khawatirkan matinya nanti di atas kemaksiatan pula. Masya Allah. Orang yang hari-harinya penuh dengan kemaksiatan, entah itu berjudi, minum-minuman keras, hari-harinya tidak kenal agama, tidak kenal agama hari-harinya, berbuat maksiat terus hari-harinya, bagaimana nanti matinya? Ini yang sering terjadi, dilihat bagaimana meninggalnya, entah itu dia berantem dengan orang lain, entah itu dia ditujah, entah itu dia bersengketa dengan orang lain sehingga membuat dia meninggal dunia. Entah itu dia meninggal dalam keadaan sedang bermaksiat, sedang minum-minuman keras, kemudian meninggal. sedang berbuat ini meningkat. Itulah hari-hari orang yang berbuat maksiat. Bagaimana orang yang hari-harinya penuh dengan ketaatan? Yang sering terjadi, yang kita saksikan, meninggal di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggal setelah selesai sholat. Meninggal ketika sedang berzikir kepada Allah. Meninggal ketika sedang membaca Al-Quran. Meninggal ketika sedang membaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat ya, orang-orang saleh. Lihatlah, mulai dari Rasulullah SAW, baik keberakhirannya Abu Bakar Siddiq, Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, Uthman bin Affan, meninggal dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Sedang membaca Al-Quran, kemudian datang pemberontak, yang memberontak beliau membunuh beliau. Ali bin Abi Thalib demikian. Seterusnya, para a'immah, para ulama, terus sampai akhir-akhir zaman, sampai akhir zaman akan selalu seperti itu. Orang yang hari-harinya penuh dengan ketaatan, harapan besar dia meninggal di atas ketaatan. Al-Imam Ubaidullah bin Abdul Karim Abu Zur'ata Ar-Razi, Imam Sa'ar Ma'asyarul Ahibah Barakallahu'alaikum di zamannya, Imam Hadis, Imam Ahlul Hadis yang diambil perkataannya, imam besar sekali di akhir hidupnya. Bagaimana hari-harinya sebelum dia wafat sibuk dengan menghafal al-hadis, mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW, mempelajari Al-Quran, Kitabullah. Sebelum itu sibuk hari-harinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatikan, menjelang dia wafat, datanglah teman-temannya, sahabat-sahabatnya, murid-muridnya, yang mereka itu semuanya segan terhadap beliau. Beliau mengalami sebelum wafat itu kadang terpingsan, kemudian tersadar, terpingsan, tersadar. Demikian biasanya orang sakaratul maut. Kalau antum pernah lihat orang sakaratul maut, kurang lebih begitulah. Dia berjuang, sadar. Sadar, pingsan, sadar. Yang namanya kawannya ini orang-orang soleh, orang-orang baik, itu tidak lepas dari ingin berusaha memberikan manfaat kepada saudaranya. Orang soleh seperti itu. Orang baik seperti itu. Kalau berteman, dia berusaha memberikan kebaikan kepada temannya. Dia tidak ingin memberikan mudarat kepada temannya. Tidak ingin memberikan kejahatan kepada temannya. Berusaha ingin memberikan kebaikan kepada temannya. Mulailah teman-temannya bermusyawarah, bagaimana kalau kita talqinkan dia la ilaha illallah. Ini sudah mendekati wafat al-Imam Abu Zur'ata Ar-Razi, sudah mendekati wafatnya. Bagaimana kalau kita talqinkan la ilaha illallah? Di antara mereka sungkan, segan. Ya, li jalalatihi, karena kemuliaan Ubaidullah bin Abdul Karim, karena kemuliaannya. Kemuliaannya karena keagungannya. Segan, betul-betul segan. Orang dia lebih hafal dari kita, bisa jadi. Ya betul, imam besar. Gak berani. Jadi akhirnya mereka musyawarah. Ya sudah. Bagaimana kalau kita membaca hadis tentang la ilaha illallah. Kita baca sanadnya dari awal. Nanti mudah-mudahan dia mendengar. Ya ketika dia mendengar itu, dia mau mengucapkan la ilaha illallah. Dia ingat dengan hadis yang kita sampaikan tadi. Baik, sepakatlah mereka. Haddatsana fulan, haddatsana allan, disampaikan beserta sanadnya dari awal itu. Mengabarkan kepada kami si fulan, si allan, mengabarkan kepada kami, menceritakan kepada kami terus sampai dari Mu'ad bin Jabal, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka tidak ada yang bisa meneruskan. Kan begitu kalau hadis itu sanadnya dari awal seperti itu. Tapi kalau kita seringnya hadis kan langsung sahabat, hadis, riwayat. Kan seperti itu. Kalau kita lihat dari kitab hadis, yang kitab-kitab hadis yang beredar, Sahihul Bukhari, Sunan At-Tirmidzi, dan yang lainnya, itu beserta sanad para ulama itu menyebutkan dari awal mereka mendapatkan dari siapa, dari siapa, dari siapa, dari siapa, dari siapa. Namun mereka tidak bisa meneruskan. Sebelum itu mereka bisa lancar membaca sanad ini, tapi kok di depan Abu Zur'ah Ar-Razi kok gugup. Enggak bisa meneruskan. Akhirnya Ubaidullah bin Abdul Karim Abu Zur'ah Ar-Razi terbangun. Mendengar apa yang mereka baca. Mendengar apa yang mereka ulang-ulang. Diulang-ulang. Diulang-ulang oleh mereka. Tidak sanggup meneruskan. Akhirnya Abu Zur'ah Ar-Razi memahami ya, apa yang dimaksud oleh mereka. Beliau sebutkan sanadnya dari awal sampai akhir. Dari Mu'ad bin Jabal. Dari Rasulullah SAW. Beliau sampai sempat membaca hadisnya. Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah fa kharajat ruhuhu ma'alha. Insyaallah beliau baca hadisnya sampai bisa membaca hadisnya. Barang siapa yang akhir ucapannya di dunia ini la ilaha illallah, keluar ruhnya langsung. Masya Allah. Langsung keluar ruhnya. Meninggal. Terusan hadisnya. Dakhalal jannah. Dia pasti masuk surga. Ya Allah, luar biasa. Betul-betul mengagumkan. Betul-betul mengagumkan kita. Luar biasa. Siapa yang akhir ucapannya di dunia ini. La ilaha illallah. Langsung meninggal. Terusan hadisnya, dia pasti masuk surga. Masya Allah. Ini kenapa yang seperti ini? Karena hari-harinya penuh dengan ketaatan. Hari-harinya diisi dengan ketaatan. Membaca kitabullah, membaca hadis-hadis Rasulullah SAW, terus murojaah, beramal, berilmu, beramal, belajar, beramal, belajar, beramal. Demikian hari-harinya. Sehingga wafatnya pun beliau dalam keadaan seperti ini. Tidakkah kita ingin seperti ini, masyaallah ahibah? Mana yang mau kita pilih di antara yang satu dengan yang satunya lagi? Meninggal di atas kemaksiatan atau meninggal di atas ketaatan? Tentu orang yang berakal akan memilih meninggal di atas ketaatan. Maka kalau kita ingin yang kedua ini, mari ya kita berusaha bersama-sama memperbanyak amal soleh dalam hidup kita, memperbanyak taubat kepada Allah. Kul amantu billah thumma istaqim. Berimanlah kepada Allah kemudian istiqamah. Jam berapa masuk waktu Isya, Pak? Lewat 15. Lewat 15. Masih sempat kita 10 menit insyaallah membaca penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin. Qala Syekh Ibnu Utsaimin qawluhu kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, katakanlah kepadaku di dalam Islam ucapan yang aku tidak akan bertanya lagi kepada seorang pun selain dari selain. Yakni qaulan yakunu jami'an wadhihan, yakni maknanya ucapan yang mencakup yang jelas, la as'alu ahadan ghairaka fi, yang tidak akan bertanya lagi kepada seorang pun selainmu dalam hal ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah wahai Muhammad, berimanlah kepada Allah kemudian beristiqomahlah. "Amantu billah hadza bil qalbi." Amantu billah, aku beriman kepada Allah ini dengan hati. "Wal istiqamah takunu bil amal." Istiqamah ini dengan amalan. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimataini tatadammanani ad-din kullahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada orang ini dua kalimat yang mencakup agama secara keseluruhan. Fa amantu billah, aku beriman kepada Allah, yashmal imanan bi kulli ma akhbarallahu bihi azza wa jal, mencakup keimanan kepada segala yang Allah kabarkan terhadap dirinya. Wa anil yaumil akhir, tentang hari akhir. Wa an rusulihi, tentang para rasulnya. wa an kulli ma arsala bihi tentang segala yang Allah utus, setiap apa yang Allah utus, wa taqaddaman aidan dan mencakup juga al-iqyad, ketundukan. Walihada qala, oleh karena itu Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Wa huwa mabniun 'alal iman, istiqomah yang dibangun di atas keimanan. Wa min tsamma ata bi tsumma, oleh karena itu beliau sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa kalimat tsumma, menyebutkan kalimat tsumma yang menunjukkan makna tertib, berurutan. Al-istiqomah waluzumu siratil mustaqim siratul ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Istiqamah dan menetapi jalan orang-orang, jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, orang-orang yang jujur, para syuhada dan orang-orang saleh. Mata banal insanu hayatahu ala hatainil kalimatain, al-kalimatain, kapanpun seseorang membangun kehidupannya di atas dua kalimat ini, fahuwa sa'idun fid dunya wal akhirah, maka dia pasti menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Di dalam hadis ini terdapat sekian banyak faedah. Di antaranya hirsus sahabah radhiyallahu anhum ala su'al amma yanfa'uhum fi dinihim wa dunyahum. Kesemangatan para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara yang bermanfaat bagi dunia dan agama mereka. Wa minha aklu Abi Amr au Abi Amrah haitsu sa'ala hadha as-su'al al-'adzim alladhi fihi an-nihaya wa yastaghni an su'al ay ahadin. Di antaranya adalah pemahaman Abu Amr atau Abu Amrah ketika beliau bertanya tentang pertanyaan yang agung ini, yang padanya terdapat puncak dan tidak membutuhkan lagi pertanyaan kepada yang lain, ketika beliau meminta hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan sampai di sini ya, faedahnya juga tidak banyak yang disebutkan oleh beliau. Mudah-mudahan majelis kita Bainal Maghrib wal Isya ini menjadi majelis yang bermanfaat bagi kita untuk dunia dan akhirat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan selalu keistiqomahan kepada kita. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.